Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab Al-Minbar li Syekh Shaleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kita masih membahas kesalahan-kesalahan yang banyak dijalankan kaum muslimin dalam keadaan mereka tahu ataupun dalam keadaan mereka jahil dengannya, dalam perkara sholat-sholat mereka. Terakhir kita bicarakan poin yang ke-15, kalau tidak salah ya, 16, selesai 16. Baik, jadi kita menginjak yang ke-17. Nah, baik, qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, adamu mutaba'atil imam liman ja'a wal imamu jalisun aw sajidun. Tidak mengikuti imam. Jadi tidak mengikuti imam bagi orang yang datang dan imam dalam keadaan duduk atau dalam keadaan sujud. Ini berbicara tentang masbuk, orang-orang yang tidak dari awal mengikuti sholat jamaahnya. Kemudian tatkala masuk ke masjid, dijumpai dalam keadaan imam dalam keadaan duduk atau imam dalam keadaan sujud. Ini biasanya orang-orang tidak langsung ikut, nunggu ya. Nunggu sampai imamnya berdiri baru takbiratul ihram. Atau mereka langsung ikut kalau imamnya tahiyat akhir, baru ikut. Nah, ini sebuah kesalahan. Kata beliau, fal afdal wal akad, yang lebih utama dan yang ditekankan, ala man dakhalal masjida, bagi orang yang masuk masjid, ayal haqqa bi imamih, untuk nyusul imamnya. Ala aywab ingkana, apapun kondisinya, apapun gerakannya, sajidan au ghairahu, apakah dalam keadaan sujud atau yang lainnya. Baik, jadi tidak dibedakan imamnya sujud ya langsung sujud, imamnya rukuk ya rukuk. Tapi tentunya sebagaimana yang mungkin sudah dibahas di poin yang sebelumnya, baik, bagi makmum yang masbuk itu lebih afdal menjalankan takbiratul ihram dan takbir intiqal. Itu afdal. Sehingga tatkala mungkin dia masuk masjid, imam dalam keadaan sujud, pertama dia takbiratul ihram tanpa sedekap, kemudian takbir lagi untuk mengikuti imam. Kalau imam sujud berarti langsung sujud Allahu Akbar tanpa sedekap, Allahu Akbar sujud. Nah, dua kali, ini lebih afdal. Tapi kalau kemudian seseorang masuk masjid, imamnya rukuk, yang hitungan rokaat itu dapat rukuknya imam. Kalau dia takbir dua kali, kemungkinan besar sang imam akan i'tidal sehingga enggak uman rukuknya, maka bisa mencukupkan diri dengan takbiratul ihram. Ya. Mencukupkan diri dengan takbiratul ihram, satu takbir Allahu Akbar, karena itu wajib. Allahu Akbar kemudian rukuk. Nah, tapi kalau waktunya nututi, mungkin dia masuk masjid ngelihat imam baru rukuk. Nah, maka afdalnya dua kali rukuk. Nah, maka di sini disebutkan dalam keadaan apapun, ala aywab ingkana, dalam posisi apapun sang imam, apakah sujud atau selainnya, Maka orang yang baru masuk jamaah harus meniru, menyusul, mengikuti gerakan imam, apapun posisi imam. Kama rawa Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dengan sanad yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza ji'tumus salata wa nahnu sujud, fasjudu." Kata Rasulullah, jika kalian datang mendatangi salat dan kami posisi sedang sujud, maka sujudlah. Nah, jadi kalau kalian mendatangi sholat, ini masuk ke shaf, posisi kami dalam keadaan sujud, hendaknya kalian sujud, ngikuti imam. Nah, ikhwani fidina azani wa azakumullah, ada juga perbuatan orang-orang jahil, orang-orang awam. Tatkala imam sujud, masuk takbiratul ihram, cepat-cepat, kemudian baca al-fatihah, rukuk, i'tidal, terus sampai sujud. Nah, untuk menyamai posisi imam. Ini tidak dicontohkan. Ya langsung setelah takbiratul ihram dia harus ikuti gerakan imam, sujud atau duduk di antara dua sujud, dan itu tidak terhitung mendapatkan rakaat itu. Sehingga mungkin alasan inilah sebagian orang sengaja nunggu. Dia timbang-timbang, saya masuk juga nggak dapat rakaatnya, mending nunggu sampai berdiri. Kalau ternyata imamnya enggak berdiri, kok tahiyat akhir baru kemudian langsung ikut. Nah, karena kalau enggak ikut ya enggak dapat jamaah pikirannya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Apakah dengan kita masuk mendapatkan rakaat maupun tidak, maka sunnahnya, afdalnya yang sangat ditekankan, kita langsung mengikuti gerakan imam. Nah. Kemudian kata beliau, wa ta'khurul musalli anis sujud hurmanun lahu min ibadatin yuhibbuhallah. Dan orang yang salat mengakhirkan dari sujud itu penghalang bagi dia dari ibadah yang dicintai oleh Allah, ya. Jadi kalau sedang sujud imamnya dia tidak mau masuk, nunggu sampai nanti imamnya berdiri di rakaat berikutnya baru takbiratul ihram, baru ikut imam. Kata beliau hafidhahullah, dia telah dihalangi untuk menjalankan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Ini satu model. Ada model yang lainnya, memang orang itu datang mulai awal, bahkan sebelum iqamah sudah di masjid. Tapi tatkala imam takbiratul ihram, dia sengaja tidak masuk. Ya. Sampai kalau imamnya itu rukuk dia baru masuk, sengaja mengakhirkan. Ini terutama model demikian terutama dalam sholat-sholat panjang, mungkin sholat taraweh. Nah, yang dibaca sholat-sholat panjang sehingga dia menyengaja nggak langsung masuk jamaah. Kalau langsung masuk jamaah kan dia berdiri lama sekali. Nah, dia tengok-tengok dulu, duduk, nunggu santai. Kalau kira-kira imam dia ketahui ini akhir surat, dia langsung masuk. Dia takbir, kebetulan kemudian imam merukuk. Atau mungkin tanpa dia perkirakan imam kok menghentikan suratnya langsung rukuk, dia cepat-cepat rukuk. Nah, menyengaja dalam keadaan dia kondisi sudah di masjid dan tidak mau takbiratul ihram. Ini ikhwani fi din azani wa azakum, sampai ada ucapan keras dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Naam. Idza ra'aita ar-rajula yatahawan fi takbiratul ula. Kalau kamu melihat seseorang yang bermudah-mudahan dengan takbir yang pertama, takbiratul ihram, taib, faghsil yadaka minhu, maka cucilah tanganmu darinya. Naam. Apa enggak perlu untuk ditemani. Nah, itu orang-orang yang tidak senang dalam perkara-perkara yang memiliki keutamaan. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Khilafu sunnah, ya, menyelisih sunnah. Qala wa Ali bin Abi Thalib wa Mu'adh bin Jabal qala. Dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'adh bin Jabal, keduanya menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum salata wal imamu ala halin fal yasna kama yasnaul imam. Kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian mendatangi sholat dan imam dalam suatu keadaan, maka perbuatlah sebagaimana diperbuat imam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaifin. Diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Walakinna fi ma'na al-hadis qablah, tetapi semakna dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Semakna dengan hadis yang sebelumnya. Baik. Jadi mungkin dipakai hadis yang sebelumnya riwayat Abu Dawud. Naam. Wa taqawwihi riwayatul Abi Dawud an Mu'ad, dan dikuatkan riwayatnya Abu Dawud dari Mu'ad. Baik. La arahu ala halin illa kuntu 'alaiha. Kata Mu'ad bin Jabal, aku tidak melihatnya, melihat imam dalam suatu keadaan, keadaan itu mana sujud atau ruku dalam keadaan sholatnya, kecuali aku 'alaiha, aku di atasnya. Maknanya aku ngikuti gerakan imam. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Mu'adan qad sanna lakum sunnatan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Mu'ad telah mensunnahkan untuk kalian sebuah sunnah. Kadzalika faf'alu, demikianlah, jalankanlah. Naam, ini takrir persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan Mu'ad bin Jabal. Naam. Sehingga setiap orang-orang yang masuk masjid yang masbuk, maka dia tidak boleh menunggu imamnya berdiri di rakaat berikutnya, tetapi langsung dia masuk dengan takbiratul ihram, kemudian takbir intiqal, dan mengikuti kondisi imamnya. Nah, apakah sujud atau duduk atau yang semisalnya. Ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala telah menjelaskan, bagi orang-orang yang masuk dalam posisi imam tahiyat akhir, ya, dari posisi imam tahiyat akhir ini, kalau diperkirakan nanti ada orang yang belum sholat, ya, atau mungkin ada orang yang masih wudu, maka dia tidak perlu ikut jamaah. Kenapa? Sudah enggak dapat pahala jamaah. Nah, nunggu saja bikin jamaah dengan orang yang masih wudu. Mungkin dia masuk dulu masjid dan ada kedengaran orang sedang wudu. Posisi jamaah sedang tahiyat akhir. Nah, posisi jamaah sedang tahiyat akhir. Maka biarkan. Nah, enggak perlu masuk jamaah, ajak sholat jamaah orang yang belum sholat jamaah, maka akan mendapatkan pahala jamaah. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. Tapi bagaimana kalau kemungkinan besar enggak ada orang? Nah, kalau kemungkinan besar enggak ada orang, ya masuk aja. Nah, menurut mazhabnya Imam Ahmad, nah, seorang itu mendapatkan pahala jamaah tatkala bisa masuk jamaah meskipun tahiyat akhir. Ya, ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Pendapatnya mazhab Hambali. Naam. Baik. Ini khana fi din azani wa azakumullah. Intinya dari poin ini, dalam keadaan apapun imam, maka makmum masbuk itu mengikutinya. Baik. Kemudian di poin yang ke-18. Fi'lu ma yuzhilu 'ani shalah. Menjalankan apa-apa yang menyibukkan dari salat. Menjalankan apa-apa yang menyibukkan dari sholat. Wa huwa dalilu isharid dunya alal akhirah, itu tanda dia lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Nah, wa ta'atil hawa wal insighali an ta'atillah, dia mentaati hawa nafsu dan tersibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu an dzikrillah, dan dia lahun, ya, dia sia-sia, baik, dia terlupakan, terlalaikan dari zikir kepada Allah. Naam. Wa dzalika khasar wa balun ala sahibi, itu sebuah kerugian. Naam, kerugian bagi pelakunya. Naam. Beraktivitas dengan aktivitas yang menyibukkan dari sholat. Naam. aktivitas apapun. Baik. Ini aktivitas di luar sholat ya. Ini aktivitas kita bicara seseorang itu beraktivitas di luar sholat yang akhirnya dia lupa sholat. Ya. Akhirnya terlambat sholat. Ini maknanya. Menjalankan aktivitas yang melalaikan dari sholatnya. Bukan ini lain, nanti akan dibahas. Perbuatan yang menyibukkan dari sholatnya fi sholat, di tengah-tengah sholat. Ini enggak, ini orang belum sholat, tapi dia beramal yang amalan itu menyebabkan dia ketinggalan sholat. Nah, ini tanda dia itu lebih mengutamakan dunianya dibandingkan akhiratnya. Tanda dia lebih mengutamakan mentaati hawa nafsunya dibandingkan baik mentaati Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kerjaannya lebih dia pentingkan dibandingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan itu sebuah kerugian bagi pelakunya. Dan Malik rahimahullah menyebutkan dua dalil. Di antara dalam surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Nah, jadi tersibukkan dengan dunianya, akhirnya lalai untuk ingat kepada Allah. Wallahu an dzikrillah tadi disebutkan muallif, lalai dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang menjalankan aktivitas tersebut, nah, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan dunianya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, sibuk dengan dunianya, akhirnya dia meninggalkan sholat. Nah, maka disebutkanlah Rasulullah SAW, orang-orang yang demikian, orang-orang yang tersibukkan dengan dunianya, akhirnya meninggalkan sholatnya, disebabkan hartanya, maka nanti yaumul qiyamah dia akan digabungkan dengan korun. Nah, karena sibuk dengan hartanya. Nah, digabungkan dengan Haman. Nah, baik, digabungkan dengan Ubay bin Khalaf. Ini para pedagang, para pejabat. Nah, orang-orang yang tersibukkan dengan jabatannya sehingga meninggalkan sholat, nantinya akan digabungkan dengan mereka. Aman. Orang-orang yang taib dengan dagangnya akhirnya meninggalkan sholat, maka akan digabungkan dengan Ubay bin Khalaf. Nah, jadi digabungkan sama-sama. Nah, mereka-mereka itu meninggalkan sholat karena dagangnya, ada karena jabatannya dan yang semisalnya. Nah, digabungkan dengan mereka. Khana fi dinazani wa azakum Allah, sering kita sebutkan. Nah, seberapa sibuknya sih kita dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Nah, mengurusi ummah, mengurusi rumah tangganya. Tapi setiap kali terdengar azan langsung ditinggalkan aktivitasnya. Nah, langsung ditinggalkan aktivitasnya dalam keadaan beliau seorang khalifah. Ya. Yang jabatannya jauh berkali-kali lipat dibandingkan jabatan kita. Nah, meninggalkan kesibukan duniawi kemudian menjalankan sholat. Nah, juga yang sudah kita sampaikan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang terlambat menjalankan sholat asar jamaah gara-gara ngurusi kebun. Nah, kemudian langsung kebun itu disodakokan untuk kaum muslimin gara-gara sibuk dengan kebunnya. Ya. Ketinggalan sholat jamaah, bukan ketinggalan sholat. Nah, ketinggalan sholatul jamaah disambut dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak seorang yang apa mendapatkan musibah besar, istirja. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik, maka orang-orang yang kemudian dunianya lebih diutamakan, baik, dari ingat kepada Allah, dari aktivitas ibadahnya, Maka itulah orang-orang yang kata Allahumul khasirun, orang-orang yang merugi. Waqala madihal mu'minin, dan Allah menyatakan memuji orang-orang yang beriman. Rijalun, para kaum laki-laki. La tulhim tijaratun, mereka tidak dilalaikan dengan dagangnya. Ya. Meskipun dagang masih ingat waktu sholat. Ada azan dihentikan transaksi jual belinya. Wala bai'un dzikrillah, demikian pula jual belinya tidak menyibukkan dia dari ingat kepada Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Inilah gambaran seorang mukmin. Seramai apapun dari toko dia, sepadat apapun aktivitas dia, waktu sholat ya sholat. Ini gambaran seorang mukmin yang mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik, ini perkara yang berat. Mungkin kita bisa menyatakan demikian, baik, karena memang kita tidak punya aktivitas. Ya. Tidak ada godaan-godaan ke sana. Tapi kalau kita sudah mendapatkan cobaan dan godaan, ya, perkara-perkara duniawi. Seseorang yang kemudian dicoba dengan pelanggannya yang luar biasa membludaknya. Waktu sholat dia tinggalkan eman-eman. Dengan alasan menjaga konsumen. Dan yang semisalnya. Baik. Akhirnya tambah lama hanyut. Ini fitnah. Yang disebut dengan fitnah syahwat. Fitnah itu syahwat. Seorang dipalingkan, dilalaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya, dunia, jabatan, perempuan dan yang semisalnya. Ada lagi fitnah yang lainnya, fitnah syubhat. Ini fitnah yang mengerikan, lebih dahsyat dibandingkan fitnah yang pertama. Dibandingkan fitnah yang pertama, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat, baik, seorang mungkin betul-betul putus dari sholatnya dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya. Terkena virus khawarij misalnya, sehingga nggak berangkat sholat jamaah. Kenapa? Kok nggak sholat jamaah? Imamnya kafir. Ini baik, virus khawarij, ini syubhat. Dia dilalaikan dari zikir kepada Allah untuk menjalankan sebuah kewajiban bagi dia menjalankan sholat jamaah bagi laki-laki karena syubhat. Imamnya itu banyak berbuat kemaksiatan. Atau masjidnya banyak kebid'ahannya. Mending saya sholat di rumah. Ini syubhat. Ya, sudah bercokol virus-virus khawarij. Dia tidak melihat para sahabat, ya, yang mereka-mereka sholat di belakang penguasa mereka yang zalim, ya. Sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, pembunuh para sahabat. Sholat di belakang imam-imam baik yang berbuat kemaksiatan. Ini dijalankan oleh sahabat. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Itu lebih parah. Kalau yang terkena itu fitnah syubhat, ini lebih parah, ya. Marjaknya, jalan akhirnya itu imma bid'ah wa imma nifaq wa imma kufur. Itu syubhat. Kalau syahwat, itu lebih ringan, ya. Itu lebih ringan dia. Ini ikhwan fi din azani wa ansakumullah. Seseorang tergoda. Baik. Jadi seorang tergoda dengan perempuan. Seseorang tergoda dengan jabatannya, perdagangannya. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi dan juga Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Dari seorang pemuda yang begitu semangat dalam berperang, ya. Begitu semangat dalam berperang, luar biasa keberaniannya. tatkala dan dia termasuk penghafal Al-Quran. Ya. Baik. Termasuk penghafal Al-Quran, lupa saya nama. Itu disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Nah, disebutkan pula Ibnu Katsir, tapi ada beberapa kesalahan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Nah, di situ disebutkan tatkala terjadi perangan dengan orang-orang Taib Romawi, nah, atau yang semisalnya, Taib, dia melihat seorang gadis cantik, anak dari penguasa kafir. Dan dia tertarik dengannya, akhirnya menikah dengannya, ya. Akhirnya menikah dengannya. Dalam keadaan menikah dengannya itu rela dia untuk murtad, keluar dari Islam. Ini fitnah tu syahwat, fitnah perempuan. Dalam kondisi dia itu seorang pejuang mujahid, dalam kondisi yang kedua seorang hafid, nah, penghafal Al-Quran. Ini ikhwanu fillah azani wa azakumullah. Dan disebutkan tidak tersisa hafalan Qur'annya. Nah, kecuali dua atau satu atau dua ayat yang disebutkan. Ini ikhwanu fillah azani wa azakumullah. Fitnah syahwat. Nah, ini fitnah ini bertubi-tubi. Nah, makanya salah satu perkara ini menyibukkan seorang dari ingat kepada Allah. Menyibukkan seorang dari zikir, menyibukkan seorang dari sholat, menyibukkan seorang dari talabul ilm dan yang semisalnya. Nah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Nah, termasuk juga fitnah syahwat. Nah, seseorang yang rela kemudian baik memasukkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang jelas-jelas menyimpang. Nah, dengan tujuan-tujuan mendapatkan duniawi. Ya. Dengan tujuan-tujuan mendapatkan duniawi. Atau mungkin ketakutan-ketakutan yang ada, yang mencemaskan dia. Nah, tentang masa depan anaknya lah, atau yang semisalnya. Nah, kemudian dia masukkan anak mereka ke dalam tempat-tempat pembelajaran yang jelas-jelas tidak syar'i. Ini ikhwan fi din azani wa azab fitnah syahwat. Dan kalau kemudian seorang masuk ke fitnah syahwat, mungkin pula dia akan masuk pula dalam fitnah syubhat. Nah, dua fitnah yang kemudian merangkul dia. Ini berbahaya. Maka ikhwan fi din azani wa azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beriman. Nah, yang perdagangannya, jual belinya tidak menyibukkan dia dari ingat kepada Allah. Tidak menyibukkan dia dari menjalankan salat. Nah, ini mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fi'lu ay fi'lin yusghilu 'an shalah aw yudi ila takasul 'anha. Maka perbuatan apapun yang menyibukkan dari sholat atau yang mengantarkan kepada malas untuk menegakkan sholat, kasahri wa nahwi dzalika la yujuz. Misalnya apa, enggak tidur malam. Malam enggak tidur. Baik. Ini nanti akan mengantarkan malas untuk sholat subuh. Ya. Malam pas kebetulan ada siaran langsung sepak bola misalnya. Nah, dia rela enggak tidur malam terus. Tip. Nah, selesainya kondisinya beberapa menit aja sebelum subuh. Ya. Beberapa menit sebelum subuh. Nah. Tip. Itu dia kemudian tidur dan tidak menjalankan salat subuh. Ini belum seberapa. Nah, kadang-kadang ujiannya sangat-sangat berat. Nah, waktu terahim merangkak ngaji itu beberapa menit, kira-kira biasanya 15 menit ya. 15 menit sebelum adzan subuh pas perpanjangan waktu. Nah. Terus adzan iqamah pas ada penalti. Nah, wah ini luar biasa ini. Ini apa? Tarikan-tarikannya ini. Nah, ini sholat subuh Masuk eman ini final nih. Nah, enggak ada siaran ulang ini. Ini lupa deh, sudah enggak ada lagi. Ngelihat siaran ulang itu enggak kayak siaran langsung. Nah, kegembiraannya itu beda. Nah, dengan siaran langsung. Nah, sholat subuh kan bisa nanti diundur berapa menit misalnya. Mulai berkecamuk syaitannya. Nah, enggak jamaah juga enggak apa-apa. Yang penting kan masih sholat ya. Yang penting kan masih sholat. Nah, eman ini. Nah, tapi paling 10 menit selesai. Paling 10 menit selesai. Aduh, tendangan penalti. Naam. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Tapi ini mulai naam satu. Naam. Kalau sudah ini terbawa, naam, jangan kalian sangka sudah berhenti sampai di situ. Naam. Mungkin nanti akan berkembang dan berkembang. Naam. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Jadi kemaksiatan itu, taib, itu akan menghasilkan kemaksiatan berikutnya. Ya. Jadi maksiat itu akan berimbas dengan maksiat berikutnya. Nah. Jadi seorang itu menjalankan maksiat biasanya yang pertama itu malu-malu, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sudah biasa, nah, maka dia tidak akan malu untuk menjalankannya. Maka ikhwani fidina azani wa azakumullah, cepat mungkin, sebisa mungkin langsung kita putus. Nah, ya. Keinginan itu ada azam yang kuat? Tidak. Nah, dilawan, ya. Lawan hawa nafsu kita. Jangan sampai kemudian kita masuk dalam firman Allah tadi. Faulaika humul khasirun. Nah, mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, tidak ada untungnya. Nah, jadi mengutamakan lihat siaran boleh itu tidak ada untungnya. Nah, menang kalah juga anda dapat apa-apa, ya. Wong dia juga bukan pelatihnya juga, nah nggak dapat hadiah juga. Kecuali kalau memang dia itu taruhan misalnya, nah itu teman lagi. Nah, ini apa nih bedina azani wa azus. Selesai gol gembira, kemudian selesai ya sudah, ya itu toh nggak berimbas berapa hari terus gembira terus enggak. Ya ketika nyaksikan toh ini selesai. Nah, tapi tak kala dia meninggalkan sholat subuh, apakah selesai sampai di situ? Nah, dia meninggalkan sholat pada saat itu kemudian berhenti sampai di situ lah? Tidak. Nah, hukuman Allah itu masih nanti. Nah, berlanjut. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Fitnatul dunya. Nah, fitnatul syahwat. Ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Nah, maka segala perbuatan yang menyibukkan seorang dari sholatnya, yang membuat seorang pemalas untuk menjalankan sholatnya, naam, la yajuzu, tidak boleh. Segala amaliyah yang akan mengantarkan malasnya seorang menjalankan sholat itu tidak boleh. Nah, maka orang-orang yang bekerja, ya, kalau orang-orang itu mementingkan akhiratnya, kerjaan itu diseleksi. Kira-kira ini ganggu waktu sholat atau tidak? Jangan lihat berapa gajinya. Nah, ganggu sholat enggak? Saya bisa sholat enggak ini? Ada orang-orang yang banyak ikhwah yang cerita kerja di pabrik enggak bisa sholat Jumat, enggak bisa sholat jamaah. Nah, ada larangan untuk memelihara jenggot. Nah, orang-orang di pabrik itu enggak boleh kerja jenggotan, khawatir ketarik mesin misalnya jenggotnya. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Rezeki Allah itu banyak. Nah, setiap hamba-hamba Allah itu dijamin rezekinya oleh Allah, enggak akan kelaparan. Nah, pokoknya seorang itu mau berusaha dapat. Nah, jadi jangan kemudian memberati sebuah pekerjaan padahal jelas-jelas itu melanggar waktu-waktu sholat. Ya. Ada yang enggak bisa sholat Jumat. Ada yang tidak bisa sholat hari raya misalnya. Ikhwani fidina azani wa azakumullah, rugi itu. Mendapatkan dunianya tapi tidak mendapatkan akhiratnya. Haulaika humul khasirun. Nah, itulah sejatinya orang-orang yang merugi. Maka orang-orang yang beruntung itu pada hakikatnya beruntung nanti yaumul qiyamah di akhirat. Bukan orang mendapatkan keuntungan besar di dunia tapi mendapatkan kerugian nanti yaumul qiyamah, bukan. Nah, silakan mereka mendapatkan untung besar tatkala di dunia ini. Nah, waktu sholat terus buka, banyak orang yang membeli, dia tumpuk-tumpuk penghasilannya. Nah, tapi dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fil din, azani wa azakumullah. Baik. Sehingga pertimbangkan pekerjaan kita itu pertimbangkan. Waktu seorang muslim itu diatur dengan waktu salat. Ya. Jadi waktu seorang muslim itu diatur dengan waktu salat. Ini sekarang salat zuhur. Berarti aktivitas setelahnya itu ba'da zuhur. Nah, bukan waktu salat mengikuti kerjaan kita. Nah, kalau kerjaannya selesai setengah dua, yaitu waktunya sholat duhur. Nah, kalau hampir asar, yaitu waktunya sholat duhur. Itu waktu sholatnya yang diatur. Mestinya seorang muslim itu patokan waktunya waktu sholat. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ini susah, dibutuhkan keyakinan. Nah, ya, dibutuhkan keyakinan. Nah, kalau seorang sudah yakin dengan apa yang Allah janjikan, bahwa setiap hamba Allah itu ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan meleset. Nah, maka dia akan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, aku yakin, rezekiku itu tidak akan diambil orang lain. Rezeki yang Allah bagikan enggak akan keliru. Kalau itu jatah kita akan kita ambil, enggak akan masuk ke sampingnya. Buka toko misalnya. Berdampingan. Kita waktu sholatnya tutup, kita tinggal jamaah, yang ini enggak. Kalau mau rezeki kita enggak akan beli ke sampingnya, enggak akan beli. Nah, kalau itu rezeki kita, tapi pasti ditunggu. Enggak akan beli ke sampingnya. Nah, kalau ternyata beli di sampingnya, ya memang bukan rezeki kita, bukan keliru. Bukan itu jatahnya kita ternyata, oh ini orang sedang sholat, berarti dialihkan ke sana. Nah, jadi rezeki yang Allah berikan jatah masing-masing itu sebelum lahir sudah Allah jatah rezekinya. Sebesar ini loh rezekinya fulan. Dan tidak akan mati seorang sampai rezekinya telah sempurna. Seorang dapat jatah 100 juta. Kurang 1000 rupiah enggak akan mati dia. Tunggu sampai sempurna baru mati. Enggak akan berkurang. Rezeki enggak akan berkurang gara-gara BBM naik lah. BBM mau naik mau turun ya itu rezekinya ditetapkan sebelum seorang dilahirkan, ya sebelum seorang dilahirkan. Sehingga Hasan Al-Basri menyebutkan Allah itu menyebutkan 99 di dalam Al-Quran, tapi rezeki ditanggung oleh Allah. Dan Allah menyebutkan satu, syaitan itu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan hanya satu. Tapi rezeki ditanggung Allah banyak 99, tapi seorang itu lebih penakut. Nah, takut dengan satu ini. Nah, kalau sekolah enggak ada ijazahnya terus gimana masa depan anak saya? Nah, takut. Nah, yang penakut itu padahal orang-orang yang kaya itu. Nah, orang-orang kita lihat orang-orang hanya jualan bakso, jualan itu anaknya dimasukkan pondok. Nah, enggak takut. Tapi para pegawai luar biasa, bapaknya gajinya luar biasa, itu yang pikirannya nanti kalau anak saya enggak punya ijazah bagaimana masa depannya lo, kok takut? Oh enggak Pak, isok deh kok. Nah, tinggal ngasih warisan selesai. Dan yang jual bakso warisan apa? Nah, dia dimasukkan pondok. Tinggal keyakinan. Mana yang lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini kan fidina azani wa azakumullah. Baik. Gara-gara popi dengan masa depan anaknya akhirnya nyerempet-nyerempet bahaya. Nah, yang penting dapat ijazah. Meskipun nyerempet-nyerempet sidik, enggak popo lah. Wong sidik ae. Nah. Cuma sedikit kok. Nah. Ya pertama sedikit. Kalau sudah mulai kecebur. Nah. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Maka Syekh Muhammad Said Ruslan hafidhahullahu ta'ala. Baik. Beliau sebutkan obatnya ada dua. Al-yakin wa sabru. Nah. Menanggulangi fitnah tadi itu, al-yakin dan sabar, keyakinan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar kita. Nah, ngiming itu macam-macam sabar lah. Nah, sabar di atas ketaatan kepada Allah, ya. Nah, tidak melanggar larangan Allah. Ada orang-orang yang ingin dengan melanggar-melanggar sedikit silakan sakarmu. Nah, saya yakin dengan janji Allah, saya sabar dengan ini. Nah, Ini ikhwan fi din azani wa anzakumullah. Syubhat wa syahawat. Nah, ini yang bisa menggelincirkan taib hamba-hamba Allah. Kata beliau, "Dzalika la yajuzu li anna wasail muharramat muharramah." Nah, semuanya itu tidak boleh karena jalan-jalan yang mengantarkan kepada perkara haram hukumnya haram. Ya. Segala aktivitas akan menghasilkan perkara haram dihukumi dengan tujuannya. Nah, kalau kita melekan yang nantinya akan ketinggalan sholat, maka melekannya ini haram hukumnya. Ya, sesuatu itu dihukumi dengan apa yang dia tuju, wasilahnya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Wallahu al-hadi ila sawa'is sabil. Dan Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Baik. Ini beraktivitas dengan aktivitas yang menyibukkan orang dari sholat. Ini banyak, contohnya banyak sekali. Nah, baik. Di sini mu'alif rahimahullah. Nah, saya menyebutkan tentang perdagangan, jual beli. Nah, pada intinya bukan yang terbatas dengan itu, ya. Yang menyebutkan dan yang mengantarkan pada perkara-perkara yang haram itu banyak contohnya. Baik. Qala hafidhahullah di poin yang ke-19. Al-ambasu bi thiyabi aw as-sa'ah atau ghairiha, bermain-main dengan pakaian atau dengan jam atau yang lainnya. Ini permainan di dalam sholat, ya, yang menyibukkan sholat. Jadi di tengah-tengah sholat dia beraktivitas yang menyibukkan dari kekhusyuan sholat dia. Kalau yang poin tadi itu di luar perkara sholat. Wa hadzal amal munafinil khusyu, perbuatan ini baik menafikan kekhusyuan. Sholat sambil main-main bajunya, sholat sambil main-main jam tangannya, sambil main-main jenggotnya. Nah, tidak ada keperluannya. Ya. Ini menyibukkan dari mengabarkan dia tidak khusyuk. Waqad taqaddamat adillatun lil khusyuk fil mas'alatil khamisah. Dan telah lalu dalil-dalil tentang khusyuk dalam masalah yang kelima. Waqad nahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil masil hasa fis shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengusap kerikil di dalam salat, limunafatihi al-halil khusyuk, karena menafikan keadaan khusyuk, sibuk dengan kerikil. Naam. Wa qala idza qama ahadukum fis salati falyamsahul hasa. Rasul menyatakan jika salah seorang di antara kalian menjalankan salat, jangan mengusap kerikil. Fa inna rahmat wajib, karena rahmat itu ada di hadapannya. Makna mengusap kerikil itu setiap kali mau sujud dibersihkan. Bagian yang mau disujudi itu bersihkan, bersihkan. Nah, ini akhirnya tersibukkan dengan itu. Baik. Rawi Ahmad wa ashabu sunan bi isnadin sahih. Baik. Wa qad yajidul abbasu hatta yakuna bi harakatin katsirah muhajjal salati an hayatiha fatabtul shalah. Dan kadang dari perbuatan yang main-main itu lebih bertambah dengan gerakan-gerakan banyak yang mengeluarkan dari sholat, dari gerakan sholat, dan akan membatalkan sholat. Beraktivitas dengan aktivitas yang berlebihan di dalam sholat, ya. Nah, beraktivitas dengan aktivitas yang di luar sholat, apakah itu berjalan atau yang misalnya. Maka sehingga disebutkan para ulama, kalau kita sholat kemudian pas sutrohnya itu gak ada, misalnya orang kita jadikan sutroh, kemudian orangnya pergi, nah itu kita lihat, kalau kita nyari sutroh itu sebatas berapa langkah, ya. Mungkin 1-2 langkah ke kanan, ke kiri, mungkin mundur. Kalau jauh sekali, yang kalau orang lihat itu orang jalan-jalan, bukan orang cari sutroh. Nah, itu namanya sudah sia-sia. Nah, jadi tidak perlu cari sutro, ya duduk, ya berdiri aja di situ. Setiap orang yang mau lewat dihalangi. Nah, tidak perlu maju 7 langkah misalnya ke depan. Nah, itu kejauhan sudah. Nah, jadi kalau misalnya 1 langkah, ada sutro ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang, fadhol, silakan. Nah, tapi kalau kira-kira pergerakan kita mencari sutra itu, orang yang ngelihat akan menyatakan itu orang jalan-jalan itu. Ya. Yeah. Jangan dijalankan. Nah. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, gerakan-gerakan di dalam salat itu ada beberapa ahkam. Jadi gerakan-gerakan dalam salat itu ada beberapa ahkam. Ada kalanya itu hukumnya wajib. Misalnya seorang yang sholat tidak di arah kiblat. Nah, di tengah-tengah sholat ada yang nyatakan kiblatnya sebelah sana, maka wajib bagi dia untuk berubah arah. Itu gerakan yang wajib. Ya. Dia sholat sebelah sana, ngadep sana. Ada yang ngomong, itu kiblatnya sebelah sana. Nah, dia mungkin sudah dapat satu rakaat. Maka seketika itu dia harus berputar, nah, menghadap arah kiblat yang benar. Nah, itu gerakan yang wajib. Yang kedua ada gerakan yang mustahab, yang sunnah. Apa itu? Contohnya gerakan untuk meluruskan shaf. Kalau biasanya bangkit di rakaat pertama itu kan agak ada yang agak maju, ada yang agak mundur. Maka diluruskan shaf, kita maju sedikit atau mundur sedikit, itu gerakan yang sunnah. Ya, biar lurus. Nah, ada gerakan-gerakan yang terlarang. Gerakan-gerakan tanpa keperluan yang berurutan, berkelanjutan, terus dia mainan baju dari takbiratul sampai salam. Misalnya, mainan terus, mungkin bajunya baru beli. Nah, dilihati terus, bolak-balik terus. Nah, sehingga dia terganggu kekhusyuannya. Nah, ini kok tiba-tiba imam pun sudah tahiyat akhir ya. Nah, jadi perjalanan sholatnya itu sudah blank, dia enggak tahu. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Jadi gerakan-gerakan yang muharramah, gerakan yang tidak dibutuhkan dijalankan berturut-turut. Nah, jadi tidak semua gerakan itu terlarang. Baik. Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian Aisyah mengetuk pintu dan beliau bukakan pintunya, maju. Nah, beliau buka pintunya, boleh. Nah, ini gerakan-gerakan yang diperlukan. Baik. Qala hawidahullah. Tagmidul ainaini fi sholati min ghairi hajatin. Termasuk kesalahan menutup kedua mata, memejamkan kedua mata di dalam sholat tanpa ada keperluan. Wa hadza makruhun. Ini makruh. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, lam yakun min hajjihi sallallahu alaihi wasallam tagmidu ainaihi fi shalah, dan bukan termasuk petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua mata di dalam salat. Qala wa qad ihtalafa al fuqaha fi karahatih. Beliau menyatakan para ulama berbeda pendapat, para ahli fikih berbeda pendapat tentang makruhnya. Fa karihal imamu Ahmad wa ghairuhu. Imam Ahmad dan selainnya menyatakan makruh, dibenci. Wa qalu huwa fi'lul yahud. Itu perbuatan orang Yahudi. Nah, ada menyatakan makruh. Wabahu jamaah walam yakruhu. Sebagian jamaah ada menyatakan boleh, tidak menyatakan makruh. Waqalu qad yakun aqrab ila taksil khusu. Kata mereka mungkin dengan memejamkan mata itu lebih bisa menghasilkan kekhusyuan. Alladhi waruhus shalah wa sirruha wa maqsuduha. Yang khusyuk itu adalah rohnya sholat, rahasianya sholat, dan juga tujuannya sholat. Ini yang membolehkan. Kemudian apa pendapat beliau? Waswab ayuqol. Naam. Ini pendapatnya Ibnul Qayyim. Maka yang benar, ingkana taftihul aynaini la yuhillu bil khusyuk fahu afdal. Kalau dengan membuka mata itu tidak mengganggu kekhusyuan, maka itu lebih utama. Dibuka matanya. Nah, karena hukum asalnya itu sholat dibuka matanya. Karena Rasul pernah dilewati kambing, kemudian beliau lari ke depan untuk menghalanginya. Ya. Kita ada perintah untuk menghalangi orang yang mau lewat di depan kita. Nah, kalau sholatnya merem itu nggak ketok. Nah, orang mau lewat juga kelihatan. Nah, hukum asalnya itu melek, ya, ngelihat itu orang yang sholat. Para sahabat itu mengetahui gerakan-gerakan Rasulullah tatkala jadi imam. Itu menunjukkan mereka melihat Rasulullah SAW tidak memejamkan matanya. Kemudian kata beliau, wa ingkana yaqulu baina wa bainal khusyu' lima fi kiblati min zakhrafa wa tazwiq aw ghairiha. Kalau kemudian menghalangi dengan dia melek, membuka mata itu menghalangi antara dia dengan khusyuan karena di kiblatnya itu ada ukiran-ukiran, ya, hiasan-hiasan, mimma yusawwisu alaihi qalbu, yang kemudian mengganggu hatinya, fahunalika la yukru taqmidu qat'an, maka pada saat itu tidak dimakruhkan, tidak dibenci untuk memejamkan mata. Jadi memejamkan mata ada alasannya. Kenapa? Di depannya ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuannya. Nah, hiasan-hiasan di depan dia, baik. Yang lebih mengganggu kekhusyuan itu kalau kita sholat di hadapan jam besar itu yang gini-gini itu. Nah, itu orang sholat pasti nggak akan khusyuk tuh ngelihat gini gerakannya jamnya itu. Apalagi pas bunyi loncengnya tuh kaget. Nah, atau kedua sholat di depannya cermin. Nah, nggak khusyuk itu lihat, kadang ketawa sendiri. Nah, yang ketiga sholat di depan orang. Maksudnya berhadapan ini, bukan ada sana. Orang yang dijadikan itu menghadap kita. Nah, ini nggak khusyuk itu sudah. Nah, maka jangan dijadikan sutro. Cari sutro yang lainnya. Nah, maka kalau kemudian ada yang mengganggu demikian, baru menjamkan mata. Ya, baru menjamkan mata. Nah, sholat di shof kedua. Di depannya orang pakai kaos nomor 10. Misalnya Ronaldo. Mikir dia kemana-mana menghayal pertandingan Real Madrid kemarin. Nah, akhirnya sudah. Nah, ya sudah menjamkan mata aja kalau memang terganggu kekhusyuannya. Nah, ini baru boleh. Jadi hukum asalnya melek. Kalau kemudian terganggu kekhusyuannya, baru kemudian dia memejamkan mata. Nah, wal qawlu bi istihbab fi hadhil hal aqrab ila usuli syar'i wa maqasidihi min al qawli bi karahati wallahu a'lam. Dan kata beliau, dan pendapat yang menyatakan istihbab disunahkan dalam keadaan demikian, baik itu lebih dekat kepada usulnya syariat dan tujuan syariat dibandingkan yang menyatakan makruh wallahu a'lam. Nah, ini kesimpulan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Adapun yang tanpa alasan, ya. Baik, Syaikh Utsaimin rahimahullah belum menyebutkan orang-orang yang sholatnya itu memejamkan mata dengan alasan lebih khusyuk saya memejamkan mata, itu khusyuknya sufi kata beliau. Nah, kadang memejamkan mata tidak cukup, dimatikan lampunya, sholat gelap-gelap, ditutup pintu dan jendelanya. Kenapa? Lebih khusyuk saya itu. Nah, itu khusyuknya sufi. Nah, baik, lawan itu. Nah, mau enggak ada apa-apa kok kemudian merem dan dimatikan lampunya. Itu khusyuknya orang-orang sufi. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Apakah sengaja datang ke masjid pada rakaat terakhir dikarenakan tidak khusyuknya, cepat gerakan imamnya, tidak tumakninah. Ya. Kalau imam tidak tumakninah, ya jangan sholat di situ, nggak sah sholatnya. Cari masjid lain, masjidnya jauh Ustaz. Masjidnya jauh. Tapi kalau kerjaan sejauh apapun didatangi. Ya. Jadi ada keuntungan di sana, sejauh apapun berusaha untuk itu. Kalau masalah akhirat kalah semangatnya. Nah. Diusahakan, diupayakan. Ya. Terasa jauh pertama kali. Nah, tapi tatkala seorang sudah mendapatkan kenikmatan sholat jamaah, itu ngurangi, ya, ngurangi. Nah, dan nanti akan berusaha untuk mendapatkannya dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'id bin Musayyab 40 tahun, nggak pernah lihat punggungnya orang sholat. Nah, maknanya di shaf pertama terus. Enggak pernah sholat belakang yang lihat punggungnya orang sholat di belakangnya. Enggak pernah telat sholatnya. Naam. Sholat jamaah 3 orang saja ketika imam batal, apakah kedua? Sholat jamaah 2 orang saja, imamnya batal, apakah harus mendekat sutroh? Ya, maka tadi sebutkan sutrohnya jauh atau enggak. Kalau sutroh jauh ya dekat dengan sutroh. Minggir atau maju. Nah, Kalau jauh ya sudah berdiri aja, tidak perlu untuk cari sutra. Syarat memilih imam itu didahulukan banyaknya hafalan, bagusnya bacaan, baiknya akhlak atau maaf. Jadi syarat perhitungan yang berat jadi imam, aqra'uhum li kitabillah. Ma'an aqra'uhum li kitabillah, kata sesuatu min rahimahullah, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Yang paling bagus bacaan Qur'annya ada dua orang. Yang satu baik hafal 30 juz. Nah, tapi bacaannya kurang bagus. Yang satu hafal juz 30. Sama-sama 30-nya. Tapi bagus ini bacaannya. Ya ini berat jadi imam. Nah, karena bagus bacaannya. Baik. Tapi kalau sudah ada imam rawatibnya ya itu enggak bisa untuk diganti. Ya, mesti bacaannya jelek, ya memang di imam rawatib kok. Nah, ya sudah ya itu. Enggak boleh kemudian didemo, dilengsarkan. Ya sudah selesai. Ini kalau mau memilih ya baru mulai. Nah, tentunya yang akhlaknya bagus. Nah, karena mengakhirkan sholat melakukan operasi dokter. Nah, baik. Ya kalau sedang operasi adzan ya jangan ditinggal, bahaya nanti. Nah, sih ditunda saya untuk sholat jamaah sudah di tengah-tengah operasi sudah dibedel. Nah, baik. Kalau bisa dijamak, kalau itu membutuhkan waktu panjang dijamak. Perkiraan nanti melewati waktu sholat berikutnya, bisa jamak takdim, jamak maghrib, isya jamak, kemudian operasi selesai. Nah, kalau ditinggal sholat, yo keluarganya yang ngamuk-ngamuk. Sebaik-baik amalan ialah sholat pada waktunya. Sebaik-baik amalan sholat pada waktunya. Berarti selama itu dalam waktunya juga boleh. Ya emang boleh, siapa yang enggak boleh. Waktu asar itu dari na'am tatkala bayangan benda itu sama dengan bendanya sampai menguning matahari. Nah, ya boleh memang. Mau misalnya azan jam 3. Dia mau sholat jam 4, ya silakan. Nah, itu memang masih masuk waktu sholat asar, enggak ada masalah. Tapi dia sholat jam anda. Kalau dia enggak menjalankan jamaah ya dia mendapatkan dosa karenanya. Nah, memang waktunya Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah pertama kali di waktu awal sholat. Mendatangi yang kedua di akhir sholat. Kata Jibril, waktu sholat itu antara ini dan ini. Silakan. Ya, itu antara sholatnya. Nah, baik. Ada kewajiban untuk sholatul jamaah. Tidak bisa kemudian seorang kan pokoknya dalam waktu sholat belum keluar waktu sholat. Iya, kamu itu sholat jamaah atau enggak? Nah, kalau dia enggak sholat jamaah dan mendapatkan dosa karenanya. Ada ikhwan mengatakan pada salaf ada yang gelang yakni hikmah. Wallahu a'lam. Pada salaf ada yang menyatakan bahwa ada yang hilang yakni hikmah. Wallahu a'lam. Ada saudara kita yang sedang zikir sholat sunnah dan ia terganggu bacaan Al-Quran saudara kami yang lain. Baik. Jadi tidak boleh untuk mengganggu seorang dengan aktivitas ibadah kita. Ya. Baik. Seorang yang bertangga misalnya, tetangganya sakit atau tetangganya sedang istirahat, dia setel murotal keras-keras, dia setel pengajian keras-keras, itu tidak boleh. Ini kan baik, ini kan pengajian, ini kan keras-keras, ya bukan itu masalah, ini yang ganggu tetangganya. Nah, ada orang sholat kemudian dia baca zikir, baca Quran keras-keras. Nah, itu untuk kepentingan pribadi kalian. Baik, maka jangan mengganggu orang yang lainnya. Ini ikhwan fillah azani wa azakum. Jangan kemudian kita mementingkan pribadi kita tapi tidak melihat kondisi di sekitar kita yang juga membutuhkan untuk ibadah. Sama-sama butuh khusyuk dalam ibadah, ya. Nah, kalau mau baca keras-keras ya cari tempat lain yang kira-kira enggak ganggu. Nah, jadi kalau orang sedang sholat ada yang baca Quran itu terganggu. Rasul mengingatkan sahabatnya, ya. Siapa yang tadi membaca di belakang imam? Nah, beliau menyatakan tidak boleh kecuali membaca Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Itu Rasulullah loh, itu. Yang Al-Quran turun kepada beliau, itu beliau terganggu dengan bacaan Qurannya, bacaan suratnya, sahabat yang di belakangnya. Loh, terus kita, ya lebih-lebih lagi terganggu. Wong Rasul aja terganggu. Nah, maka kalau kita sedang baca Quran keras, kebetulan ada orang datang sholat sunnah, ya pelan-pelan saja bacanya. Jangan tambah dikeraskan, nah, terganggu. Nah, akhirnya bacaan orang itu bisa ikhtilat. Baca surat ini nyampur dengan bacaan sebelahnya karena buanter. Nah, mengganggu orang sholat. Taib wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.